Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel aku di Demimo. Dan di video kali ini, seperti biasa, aku masih mau bikin minuman CSR nih guys, atau minuman jurus sehat Rasulullah. Karena ada beberapa resep yang belum aku praktekkan, dan sehari ini di video ini aku mau praktekin. Plus aku juga mau coba gimana sih kira-kira rasanya. Langsung aja kalian ikutin aku terus ya. Oh ya, kalian jangan lupa dong subscribe dulu channel ini biar aku makin semangat bikin video. Oke, thank you. Nah ini teman-teman, bahan-bahannya cukup simple karena kali ini aku mau praktek atau bikin tutorial pembuatan minuman resep CSR untuk pilek atau untuk alergi kayak gitu ya. Ini ada cengkeh, terus ada bunga lawang atau bunga peka ya, atau istilahnya peka. Ini cengkeh, bunga lawang atau peka, terus kayu manis. Nah karena memang aku bikinnya untuk satu gelas aja, jadi rempahnya ini karena memang mereka itu sensasinya cukup strong, jadi aku gak terlalu banyak ya, cukup segini aja. Kalau bisa pun kayu manisnya segini aja sih kalau buat aku ya. Jadi memang benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian. Karena aku memang ada darah rendah, jadi takutnya biar gak terlalu ngedrop, jadi aku kurangin kayu manisnya. Oke deh, sekarang langsung aja kita rebus ya guys. Nah pertama-tama kita didihkan air, kemudian kita masukkan cengkeh. Ini ya cengkeh, kemudian bunga peka atau bunga lawang atau peka, ini kita masukkan, kemudian kayu manis ya guys. Nah kita rebus dulu sampai kurang lebih 2 menit. Setelah itu kita tuangkan ke gelas yang sudah disiapkan. Jadi kita tunggu aja ini sampai 2 menit. Oke, ini tadi sudah 2 menit guys. Sekarang kita masukkan ke gelas ya. Nah, kita ambil dulu ini rempah-rempahnya. Biar nggak tumpah-tumpah terus gitu. Kita ambil pelan-pelan, baru kita masukkan sini ya. Wow, aromanya kuat sekali guys. Bismillah. Oke, pelan-pelan aja. Nah ini masih panas sekali. Nah nanti kalau sudah agak hangat kita baru masukkan madunya ya guys. Oke, ini minumannya sudah cukup hangat, baru kita tambahkan madu di sini. Kita ya, pakai misalkan 3 sendok. Oke, 3 sendok. Nah, kita aduk-aduk lagi. Ini ya guys. Jadi rasanya nanti biar lebih manis dan lebih nikmat untuk diminum. Nah penasaran gimana ya kira-kira rasanya? Oke deh, habis ini aku coba incip ya guys. Oke teman-teman, selanjutnya aku masih mau bikin minuman yang kedua, yaitu air ketumbar. Nah caranya gampang banget. Pertama yang perlu kita siapkan adalah air yang sudah mendidih. Ini tadi sudah saya rebus ya. Kemudian ada ketumbar. Nah kebetulan di sini aku pakai ini ya guys, merek Delicia ini. Sebenarnya untuk teh, cuman ini aku pakai untuk air ketumbar. Airnya gampang banget ya guys. Pertama-tama, kalau ini untuk tempatnya. Nah pertama-tama yang perlu kita siapkan ini. Nah ini karena ada saringannya, kita buka dulu. Kemudian kita masukkan ketumbar secukupnya. Nah ini setengah sendok makan, dua kali itu sama dengan satu sendok makan ya guys. Nah aku mau bikin satu sendok makan aja ketumbarnya. Kemudian kita masukkan air hangat di sini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja airnya nggak terlalu banyak karena aku minumnya cuma segelas aja. Oke guys, Nah, setelah itu kita masukkan penyaringnya ini. Kita biarkan dulu. Ya. Jadi, nih bentuknya seperti ini. Kita biarkan dulu ini kurang lebih 1 menit. Setelah itu kita press pakai alatnya, terus kita minum. Ini. Nah, ini kan ketumbarnya pada di atas-atas ini, guys. Dengan air panas, dia tuh kayak modelnya teknik com. Atau direndam dengan air panas. Dicom atau direndam dengan air panas ya. Ini benar-benar panas. Terus ini bisa kalian lihat ya, guys. Nah, mereka pada mengapung-apung di atas ini. Kita tunggu sampai 1 menit. Guys, ini sudah 1 menit. Lalu kita press ya, pelan-pelan. Nah, sampai ketumbarnya itu ada di bawah. Yang kita minum adalah air yang di atas ini ya. Ini bisa kalian lebih jelas lagi. Tuh, kita press pelan-pelan. Nah, air ini kan sari ketumbarnya naik ke atas, cuman ketumbarnya nggak ikut ke atas dia. Nah, kita cop pelan-pelan. Nah, jadi hampir mirip kayak kita buat teh. Oke, setelah itu kita tuangkan saja ke gelas yang kosong. Pelan-pelan ya guys, karena ini panas. Jadi air ketumbar ini juga bisa dibuat seperti ini, jadi hampir seperti teh. Ini buat teman-teman yang mungkin masih belajar dan tidak terbiasa minum wedang ketumbar atau air-air rempah, mungkin bisa pakai cara ini biar ketumbarnya gak ikut semua kan. Tapi ini adalah sarinya tadi dari ketumbar, ini bisa diminum. Dan langsung saja kira-kira rasanya bagaimana ya. Tadi kan sudah buat dua, satunya ada kayu manis, cengkeh, sama bunga lawang, dan yang satunya adalah air ketumbar. Yuk kita coba incipin dua-duanya ya. Halo, ketemu lagi guys. Itu tadi tutorial dua minuman CSR yang sekarang bakal aku cobain. Kira-kira rasanya seperti apa? Penasaran kan? Oke deh, langsung saja. Ini guys. Nah, ini yang barusan aku kasih madu, jadi madu hutan, madu asli, kecampurkan ke minuman ini. Nih, kita aduk dulu. Kira-kira rasanya seperti apa ya, penasaran, karena ini juga first time aku minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya seperti apa ya? Strong banget wanginya, tuh kayak aroma cengkehnya keluar, terus aroma kayu manisnya. Enak deh pokoknya guys, yang suka rempah pasti suka ini. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh mirip ini guys. Rasanya hampir mirip dengan wedang uwuh. Kalau misalkan teman-teman yang di Jawa pernah main-main ke Jawa Tengah atau ke Yogyakarta, kalian pernah minum wedang uwuh yang ada secangnya, ada kayu manisnya, hampir mirip rasanya seperti ini. Cuman ini ada sedikit aroma dari bunga lawangnya atau peka ya. Ini bunga lawang ini pekanya. Nih. Rasanya mirip gitu. Cuman kalau wedang uwuh itu biasanya kan pakai gula batu. Kalau yang ini tadi manisnya dari madu guys. Enak sih, nggak terlalu aneh menurut aku. Oke, ini enak dan ini juga berfungsi. Kalau aku baca dari literaturnya, resep yang ini itu fungsinya untuk mengatasi alergi, biar alerginya nggak gampang kambuh. Ini juga bisa memulihkan teman-teman yang mungkin sekarang lagi pilek, lagi flu, demam gitu ya. Lagi flu bisa, ini juga bisa membantu untuk menghangatkan badan kalian. Oke, next selanjutnya adalah air rendaman ketumbar yang tadi aku buat. Kita incipin ya kira-kira bagaimana rasanya. Ini dia guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya di sini aku tidak menambahkan madu ya guys di sini. Jadi ini murni air rendaman ketumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah air rendaman ketumbar. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak aku kasih madu, jadi ini murni air rendaman dari ketumbar. Nah, fungsinya sendiri air ketumbar ini untuk apa sih, guys? Aku baca-baca, air ketumbar ini bagus juga untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dan bagus juga untuk kesehatan jantung, kesehatan mata. Plus bisa juga untuk mengurangi rasa sakit waktu kita, khususnya untuk para wanita, cewek-cewek nih yang lagi PMS ya, yang nyeri head gitu. Kalian bisa cobain air rendaman ketumbar. Aku suka sih ini yang ketumbar ini karena dia smooth, gak terlalu strong banget seperti dengan minuman yang tadi beda ya. Semoga di video kali ini bermanfaat ya. Yang tadi aku sudah bikin beberapa minuman buat teman-teman semua. Sudah aku share rasanya seperti apa. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian subscribe di bawah.